بسم الله الرحمن الرحيم. Bahwa wajib hukumnya menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah agar kita keluar dari kebingungan hidup ini. Zaman sekarang, lihat, kalau orang tidak mendapatkan hidayah Allah, belajar filsafat malah jadi tambah gila. Belajar politik kok doyan fitnah. Belajar ekonomi kok jadi kapitalis. Menjadi teknokrat kok merusak alam. Menjadi birokrat kok memakan rakyat. Ilmu itu kalau tidak mendapatkan bimbingan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanapun kita sekolahkan anak kita, kemanapun kita kuliahkan anak kita, kalau tidak ada hidayah, ini negeri yang luas kaya raya ini, kalau tidak dipimpin oleh pemimpin yang punya mental jihad, tidak dipimpin negeri ini oleh pemimpin yang punya mental akhirat oriented, pemimpin di negeri ini hanya menjadi calo tanah air yang menjual tanahnya, menjual airnya, bahkan menjual udaranya. Hanya gara-gara karena tidak punya mental jihad di dalam dirinya. Kalau cuma pinter ilmu ekonomi, pinter belusukan ilmu materialisme, dia jual negeri ini hanya untuk kepentingannya sesaat. Kelihatannya di publik orang yang berbuat untuk negeri, di belakangnya sampai Mbak Mega sendiri melihat ada penumpang gelap ini, karena dia tahu perampok dengan materi yang luar biasa di belakang orang-orang yang kelihatannya lugu dan kemayu. Ini memang harus ditatap dengan mata hidayah. Ini kemana nih omongannya Ustadz ini maksudnya? Ya supaya mikir dikit gitu kan, kalau pengajian agak flat gitu kan, antuk. Tapi kalau dikasih mikir ikutin kayak film barat kan, ini kemana nih nanti arahnya? Baik. Jadi kebutuhan kita kepada hidayah. Makanya orang yang baca koran bingung, sebab informasi koran itu mungkin benar, mungkin, tapi orang yang membaca Quran dan mentadaburinya akan mantap dalam melihat. Oke, silakan simpulkan sendiri. Kira-kira dari ayat ini, wa wajadaka dhallan fahada, pencerahan apa yang didapat? Silakan tulis dulu sendiri.